get an illusion. Come on. Turn it up. Jangan bohongi. Check it. Terlalu jauh pakai perasaan. Bercanda malah di bawah pikiran. Main gila kok kebabasan. Cuma mau bikin penasaran. Kepastian gak akan ku berikan. Kalau mimpi jangan sia-sia. Sungguh ku menderita. Begitu tega.